Berawal dari ku tatap matamu, dan kau jabatkan tanganmu untuk saling berkenalan. Getaran cinta diam terus membelenggu, ku rasa ku telah jatuh cinta di perkemahan. Besarnya rasa cintaku, kau pun tersipu malu membilang I love you. Pare dan kacu diam jadi saksi bisu, ku rasa ku telah jatuh cinta di bumi perkemahan. Besarnya rasa.